Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang kami cintai, melalui program penyejuk hati ini, penyejuk keimanan, untuk memperbanyaklah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala melalui sajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam acara Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, selalu berkesinambungan dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pendengar RRI di mana saja berada, kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَعْقُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bagaimana kedudukan umat Islam dengan kaum kafir ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak menurunkan satu bentuk peringatan, satu bentuk keindahan yang Allah berikan kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk diantaranya adalah naba'. Akan tetapi orang yang mendengarkan naba' ini, kalau kita lihat melalui kacamata keimanan, mereka memperolok-olok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebenaran, akan tetapi tidak juga mau mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia, bahkan Rasul, itu tidak bisa mengurus yang harus layaknya sebagai Tuhan. Akan tetapi manusianya sendiri harus lebih betul-betul menerimanya dengan penuh resapan. Untuk apa? Menilai, meninggikan keimanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar apa yang dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanul mukmin yazdadu wa yanqus. Iman seorang mukmin kadangkala dia naik, kadangkala muncul, kadangkala dia juga menurun. Ketika dia naik, maka benar-benar keimanan, gelora keimanannya ini selalu diungkapkan dalam kehidupannya sehari-hari dengan bentuk apa? Melakukan kewajiban. Akan tetapi, ketika kita mendapatkan keimanan itu mulai kendor dalam kehidupan kita, janganlah pernah dengan ayat ini, fala ta'kud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu. Karena apa? Sudah teringatnya akan larangan yang sudah digariskan dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, kalau kita masih dalam keadaan yang tidak tentram, marilah kita kembali kepada manhaj Allah, berusaha demi berusaha. Harapannya lebih gamblang lagi dalam prolog kali ini akan dipaparkan lebih luas dan tangkas oleh Ustadz kami, Fajrul Haq. Kami silakan, Ustadz. Ya, dalam ayat 68 dari surat Al-An'am ini, Allah menjelaskan kepada kita dalam dua hal, yang mana dalam dua hal ini adalah disebabkan karena Rasulullah SAW itu jadikan bahan fitnah. Apa itu bahan fitnah? Terkadang dikatakan Rasulullah itu sebagai tukang sihir, lain kali dikatakan atau dicap sebagai tukang tenun atau pendusta, dan banyak macam-macam yang lainnya, yang mana orang-orang kafir itu berusaha mengambil manfaat pribadi dari timbulnya kerusakan-kerusakan tersebut. Makanya ada dua hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya pengikut Nabi Muhammad SAW menurut tafsir Mutawali Sa'rawi ini adalah orang-orang lemah yang tidak mampu menghadapi kekuatan kezaliman. Maka jangan membebani mereka atau orang-orang yang tidak mampu itu dengan hal yang berada di atas kemampuan. Karena setiap janji Allah akan ada masa munculnya. Yeah. Artinya Islam ini dibangun dengan kemudahan. Karena Allah memerintahkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang itu sesuai dengan kemampuan. Inilah hal yang paling penting untuk ditanamkan bagi orang-orang yang menyampaikan ajaran agama tersebut. Yeah. Yang kedua adalah yang harus dijaga, jika seseorang itu membicarakan tanda kekuasaan Allah dengan maksud mencemoohkannya, maka jauhilah mereka. Karena jangan mendengarkan, karena sesuai dengan perintah Allah di sini nanti, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairih, fi haditsin ghairih, artinya sampai bercerita tentang hal-hal yang lainnya. Jadi inilah sikap kita atau orang-orang mukmin memisahkan diri dari yang dilakukan mereka tersebut. Karena sikap inilah yang perlu kita jaga selama mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada waktu lain telinga mereka membutuhkan untuk mendengarkan kalimat kebenaran tersebut. Maka ketika mereka itu mencemoohkan, memang ajaran ini jangan kita dengarkan, jangan dibahas, begitu. Karena apa? Karena ini sudah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang mengetahuinya, masalah hal tersebut. Jadi tak perlu kita juga mengikut sertakan analisa atau pemikiran-pemikiran kita. Karena Allah kalau sudah melarang itu, mesti ada sesuatu yang tersirat di situ, adalah sebuah hikmah yang Allah turunkan kepada kita. Contoh babi diharamkan kan begitu ya Ustaz ya? Iya. Ada hikmahnya di situ. Ada hikmahnya. Jangan ditanya-tanya lagi. Jangan boleh. Ditanya. Bulunya boleh kan begitu. Jangan di itu. Yang jelas kalau yang hak zatnya yang sudah diapakan disebutkan dalam Al-Qur'an, enggak bisa ditawar-tawar lagi Ustaz ya. Jadi ini yang dimaksudkan di sini adalah pembicaraan, Ustaz. Pembicaraan ya, yang Ustaz. Mana mengandung memperolok-olokkan. Oh begitu. Begitu. Jadi kalau hal tersebut jangan dengar. Oh begitu. Makanya, ini contohnya kalau gimana, seandainya Ustaz? Kita dapat sering mendengarkan hal-hal isu-isu, baik itu melalui media massa, begitu kan, di TV-TV. Ini kalau orang yang seperti itu akan dapat jiwa mereka itu selalu terbawakan, terprovokasi terhadap hal-hal yang buruk. Oh begitu. Nah, begitu. Itulah manfaatnya kalau Allah turunkan perintahnya itu, ya Allah, baik secara global ataupun secara khusus, maka kita harus dapat meyakini betul-betul bahwasanya perintah inilah yang akan menyelamatkan kita semuanya. Iya. Jadi memang sudah diperintahkan Allah, hatta yakhulu fi haditsin ghairi. Hatta yakhudu bihari, maka kalau sudah ada pembicaraan yang lain barulah gitu. Wa imma yunsiyannaka syaitan, maka artinya, dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka perlu ditinggalkan. Fala taqudu ba'da dzikra, jangan duduk, kata Allah, firman Allah gitu. Sama siapa? Ma'al qaumi dzalimin. Dibahasakan di sini adalah orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang selalu berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah, yeah. Makanya Allah menyuruh, tidak pernah menyuruh orang-orang mukmin untuk memutuskan hubungan dengan kaum musyrik. Terbukti ini faedahnya di situ, Ustaz. Karena Allah mengatakan fala taqudu ba'da dzikr ma'al qaumil dzalimin, tak boleh. Tapi kalau untuk silaturahim tidak jadi masalah. Gitu ya. Iya. Enggak ada larangan tuh, tidak ada larangan. Tak ada boleh memutuskan. Cuman batasilah perintah Allah ini sebagai larangan tidak memutuskan hubungan silaturahmi tersebut. Sebut, ya, yeah. Begitu. Khususnya bagi orang-orang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kan begitu. Tapi lebih luas lagi kalau kita melihat di sini, Ustaz, ada kata-kata wa imma yunsiyannaka syaitan, yeah. Kan begitu. Yang artinya, dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, berarti begitu luar biasa setan ini pengaruh dalam kehidupan kita nih, Ustaz, ya. Selalu kita di apa? Di apa, goda terus nih, Ustaz, ya. Supaya lupa kita, supaya ajaran lupa ya ajaran-ajaran kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu awak mau dekat-dekat juhur, ngantuk kita ya. Ini salah satu ya kan. Jadi ada enggak, Ustaz, ganjaran bagi orang-orang yang betul-betul berpegang teguh kan? Contohnya sudah mau mengantuk kali ini, dengar azan. Wah, bergegas dia. Kan gitu. Yeah. Itu termasuk yang betul-betul orang yang Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, ya. Dibandingkan kadang-kadang ada mengikut kata setan, tidur aja kau dulu, kan begitu. Yeah. Nanti habis jam 3 baru nanti sholat, kan begitu. Yeah. Lulur lagi. Itu pun yang tidak membaur dengan orang-orang zalim. Zalim sendiri ya. Saja sendiri aja begitu ya. Kan terperdaya, begitu, apalagi orang yang ikut dengan jalan yang tidak baik, kan begitu ya. Yeah. Maka betul, Ustaz, ini apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Ayakhtaro majlisa habibihi ana majlisa ghairihi. Kalau mau mendapatkan cinta dari Allah, katanya apa? Hendaklah duduk di tempat duduk yang dicintai Allah, kan begitu. Apa itu tempat duduknya? Yaitu orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, tidak sebatas hanya ibadah mahdhah, akan tetapi dia melakukan kebaikan dan muamalahnya juga baik, kan begitu. Tapi yang lebih menarik lagi nih, Ustaz, yang harus dikembangkan, sebetulnya siapa orang-orang yang berbuat zalim nih dalam ayat ini, Ustaz? Iya. Yang berbuat zalim di sini, Allah melalui firman-firman-Nya tak pernah disebutkan itu. Ya, tidak ya, Ustaz. Tidak ya? Pernah disebutkan si pulan tak ada. Nah, ada ya. Karena yang ditekankan di sini adalah ibrah, pelajaran bagaimana seorang mukmin itu dapat mampu mengambil kesimpulan dari ayat Allah tersebut. Dibahasakan dengan kata orang-orang berbuat zalim. Tapi kalau dibilang nanti penduduk Mekah gini-gini sepulan-sepulan, berarti yang lain yang tidak. Tidak. Berarti ya, seruan itu hanya sekelompok sekecil saja. Sekecil aja. Maka itulah nikmatnya kekuasaan Allah itu, Allah mengetahui segalanya. Segala-galanya. Jadi tidak tertumpu kepada kaum sebelumnya, kan, tetapi sebelum nanti menjelang hari kiamat ini juga berlaku, kan begitu ya. Luar biasa memang sekali. Jadi para pendengar RRI di mana saja berada, jadi perintah yang Allah lakukan, yang Allah berikan kepada kita itu berarti bukanlah menjadikan diri kita ini mudarat, akan tetapi apa, perintah dan larangan itu membuat kita maslahat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang telah kami sampaikan ini dalam tausiah singkat ini, moga berguna bagi kami pribadi, para pendengar RRI di mana saja berada mendengarkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Saya Muhammad Syafiar, didampingin oleh Ustaz Fajrul Haq, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.